Yah, maknya ada Weris ini. Mau bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecilik gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo di cabang baking lagu suka-suka. Tama sorgan kong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele sampai suam melele, ikan goreng tawa beka korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Maknya ada Weris ini. Mau bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecilik gua. Maknya ada Weris ini. Mau bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecilik gua. just can't make a sound. Yeah. Shake off the jacket.